Perintahkan oleh Al-Quran, ya ayuhalladina amanu intan surullah yanzurkum wa yusabbit akdamakum. Bukan cuma beriman, malu saya Allah berikan hidayah masuk Islam hanya beragama Islam, malu. Begitu mendapat hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah, komitmen yang paling utama adalah menegakkan agama Allah. Berdakwah. Karena tidak ada ilmu yang paling tinggi dalam kehidupan Islam ini kecuali pandai bersyukur. Bukan dikatakan orang hebat berarti ilmunya tinggi. Oh, karena dia kiai, karena dia buya, karena dia ustaz, karena dia pernah jadi imam di Mekah, karena dia seorang tokoh. Tidak, sudah terbukti. Orang-orang berilmu yang ada di negara kita Republik Indonesia, satu persatu jatuh berguguran. Saya di SMS kemarin, di WA, kami akan mengumpulkan para mubalig, para da'i. Makasih. Dalam rangka apa? Untuk mengikuti kegiatan pramuka. Nah, ini saya mesti kasih tahu kepada ibu bapak. Jadi saya dapat WA begini. Ini saya harus baca. Ini WA yang saya ingin buktikan bahwa satu persatu da'i kita ini, mubalig kita ini, sedang diseret pada kepentingan politik. Saya mendapat di sini, saya tulis dari Cebong. Di mereka mengirimkan WA ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. PP Parmusi mengundang para da'i, da'iyah, DKI, Depok, Bekasi mengikuti Jambore Nasional 5.000 da'i Parmusi seluruh Indonesia di Taman Nasional Gunung Pangrango, Cibodas, Cianjur pada tanggal 24 sampai 27 September. Syarat berusia 20 sampai dengan 55 tahun, sehat jasmani rohani, mampu membaca Al-Quran dengan tajwid tahsin yang benar, wajib mengikuti orientasi da'i pada Ahad 9 September 2019 pukul 9.30 sampai dengan 16 di Gedung Islamic Center lantai 2 Kota Bekasi. Panitia, termasuk salah satu panitia yang ada di sini, mantan kafir Bernard Abdul Jabbar. Ini orang-orang yang ikut demo 212. Jadi 5.000 ustadz untuk apa? Apa interesnya ustadz dengan pramuka? Ini program orang bingung yang begini. Ustadz diseret, diajak ke dalam lingkaran politik. Nggak usah pakai politik, nggak usah bicara politik. Pokoknya 2019 Prabowo presidennya, begitu. Nggak usah pakai politik. Nggak perlu bicara politik. Ustadz itu lidahnya lurus, satu cuma satu. Kalau lidah ular kan dia bercabang. Pilih Prabowo. Kalau ada pendukung Jokowi yang ada di sini kan biar aja dia sakit hati. Begitu harus berdakwah begitu. Jadi saya jawab, insya Allah saya akan ikut jika Presiden RI sudah diganti dengan Jenderal Prabowo dan Sandiaga Uno. Saya tambah di bawah hashtag 2019 ganti Presiden, amin. Dia marah sama saya, dia ancam. Kami akan memberikan rasa takut, hati-hati. Kami bersatu untuk menegakkan dan membela agama Allah. Wah, munafik bela agama Allah. Jadi semua memperalat agama Allah. Di dalam Al-Quran, Islam jangan diperalat. Islam harus diperjuangkan, ditegakkan. Ya ayuhalladina amanu intansurullah yanzurkum wa yusabbit akdamakum. Wahai orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Yusuf Mansur, sekaliber Yusuf Mansur, yang dipuji-puji orang. Ah, inilah bedanya. Inilah bedanya. Orang yang dipanggil jadi ustaz oleh Allah dan orang yang datang mendaftarkan diri di hadapan Allah menjadi ustaz. Kalau saya memang dari kafir sana ustaz. Jadi enggak salah kalau panitia menyebut saya ustaz. Tapi yang paling bagus panitia jangan panggil ustaz. Yang mantan-mantan kafir yang masuk Islam jangan dipanggil ustaz, al-muhtadin. Bukan juga mu'alaf, tidak ada istilah mu'alaf dalam Al-Qur'an. Yang ada al-muhtadin, may yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Nah, itu yang paling pas. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka dialah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Saya enggak usah yang bekas-bekas kafir, saya, Nababan, Irene Handono, Antoni Safi'i, siapa lagi? Anton Medan itu jangan, itu ular kepala dua. Buset. Pak Haji tonton di YouTube, saya bilang itu ular kepala dua, jangan. Ah, Felix Xiao, ah, itu bagus. Moko Ginta, insan Pak Haji, insan Moko Ginta. Tuh, tapi Anton Medan sudahlah Pak. Masuk Islam cuma dengan modal dari bajingan. Nah ini. Dia sudah terbukti kemarin. Orang itu jadi manusia harus konsisten. Kalau kemarin bicara A, besok jangan jadi B. Tetap A, itu manusia. Jadi ada prinsip, ada pengakuan, ada akidah, ada keistiqomahan yang kuat sebagai manusia. Sebagai seorang mukmin yang melandasi pemikiran tauhid yang paling kuat itu adalah prinsip. Kalau dia beriman sudah tidak punya prinsip, innalillahi. Saya masuk Islam karena prinsip. Tidak mau terpengaruh dengan pengaruh duniawi, melepaskan dunia, meninggalkan dunia dan menuju kepada panggilan hidayah akhirat. Menjadi orang yang memiliki gelar muhtadin, bukan mu'alaf. Mu'alaf itu adalah diambil dari bahasa Arab ya Pak Ustaz, artinya orang yang dibujuk hatinya. Kebetulan saya dan istri anak tiga, enggak ada yang bujuk. Jadi enggak cocok dipanggil mu'alaf. Yang paling tepat kami dipanggil dengan al-muhtadin. Jadi garis bawahi, setiap ada yang bekas-bekas kafir yang jadi pejuang Islam, begitu dia tampil, jangan panggil ustaz, al-muhtadin. Karena sudah banyak orang pakai ustaz dan jamaah, cepat sekali ditipu. Orang Indonesia ini paling mudah ditipu. Orang baru baca satu ayat dipanggil ustaz, tingkat kritisnya rendah. Baru baca satu ayat muncul di TV sudah dipanggil ustaz. Apalagi di Pulau Jawa sana antara ustaz, kiai dengan dukun beda-beda tipis. Yang larang Ustaz Somad berdakwah ini kan dukun, penjilat, munafik. Apa kata Allah kepada orang munafik? Itz yaqulul munafiquna wallazina kafaru maraddun ghara haula'i innahum wama yatawakkalu 'alallahi innallaha 'azizul hakim. Jadi orang munafik itu kata Hitler seperti lalat di atas kotoran. Dia berputar-putar di atas kotoran, yang dia konsumsi adalah kotoran. Munafik punya kerjaan itu. Banyak sekali. Sejak Jokowi jadi presiden ini banyak sekali terlihat mana yang emas, mana yang palsu. Memang kita perlu hati-hati. Ustaz, enggak sembarang disebut ustaz itu, al-mukarram wal muhtaram. Enggak sembarang. Ustaz Somad aja jadi tampil begitu hebat karena asli dicemburui. Timbul rasa dengki. Saya orang dari kafir yang masuk Islam. Berulang-ulang saya katakan, bagaimana siasat komunis, bagaimana siasat kafir, bagaimana siasat munafik menghancurkan Islam, mereka memakai orang Islam. Kita sedang diadu domba saat ini. Makanya enggak boleh sembarang orang memanggil ustaz. Apalagi yang dari kafir begini, sudah terbukti belum itu? Kalau Bapak tadi sambung Anton Medan, Bapak lihat ajalah dulu bagaimana dia bela-bela Ahok. Itu bukan mual, bukan muhtadin, ular kepala dua. Saya ceramah begini, orang bilang nanti Ustaz Anton Medan itu apa namanya mantan bajingan, suruh dia kemari berhadapan dengan saya kalau saya tidak berani. Hah? Orang kalau sudah masuk Islam itu yang ada di pikiran dia itu adalah akhirat. Cepat menyelesaikan urusan dunia untuk menuju ke akhirat. Tentu ada stepnya, tentu ada langkah-langkahnya, ada sistematikanya secara teologis. Dia akan meninggalkan dunia dan dia kembali sesuai dengan jalur jihad di jalan Allah. Jadi kalau kita tidak kritis saat ini, masya Allah, 5.000 da'i sejabodetabek. Ini program mereka semua, Pak. Saya bahkan ditawarkan beberapa kali, penelpon. Minta nomor rekening Ustaz. Jumlahnya tidak main-main, dananya besar sekali. Akan kami transfer hari ini. Transfer apa ini? Saya enggak pernah yang begitu-begitu. Kalaupun saya pergi berdakwah, panitia hanya menyiapkan tiket pesawat. Apa ini yang saya, kalau saya naik pesawat, kalau saya naik mobil, enggak perlu panitia siapkan. Saya punya dana sendiri berdakwah. Hah? Dana dari mana ini? Sudah Ustaz, kita bergabung. Ustaz sangat dibutuhkan. Perasaan saya mulai enggak senang. Saya baca WA ini, saya telaah betul. Kok ini program pramuka? Ustaz program pramuka. Ah, ini Jokowi punya program ini. Bagaimana supaya memakai Ustaz untuk mendongkrak suara, elektabilitas. Sudahlah, percuma. Ustaz-ustaz yang tegak di jalan dakwah, tegak di hadapan di atas kebenaran Quran dan hadis akan tetap memilih Prabowo Sandi. Jadi percuma. Yang ikut-ikut ini kan bukan ustaz ini, cebong semua PKI. Hah? Cebong yang ikut ini, enggak cocok dipanggil sebagai ustaz. Inilah makanya saya selalu mengatakan kepada jamaah, tidak ada ilmu yang paling tinggi di dunia ini kecuali kita pandai bersyukur. Begitu mendapat nikmat, syukuri. Apalagi diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Wa tasfu al-hayatu bi nurihi.